berjamaah menyebut asma Allah, saling asa, saling asih, saling asuh, berdoa sambil berusaha agar hidup jadilah sia-sia, badan sehat, jiwa sehat, hanya itu yang kami mau. Hidup berkah penuh gairah, mudah-mudahan Allah setuju. Inilah lagu ujian, nasihat dan pengharapan dari hati yang pernah mati. Kini hidup kembali. Inilah lagu ujian, nasihat dan pengharapan dari hati yang pernah mati. Kini hidup kembali. Berjamaah menyebut asma Allah, saling asa, saling asih, saling asuh, berdoa sambil berusaha